Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mulla Tawalli Sya'rawi. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari tim terjemah Safir Al-Azhar, para asatiz kita yang setia dan senantiasa menyampaikan pencerahan kepada kita semuanya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat 126. Dalam ayat ini menyambung tentang penjelasan pada ayat-ayat sebelumnya betapa pentingnya dakwah dan menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan sabar, dan dengan kata-kata yang baik, dengan diskusi yang baik pula. Maka pada hari ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar di dalam menjalankan setiap aktivitas dakwah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita penegasan bahwa di dalam berdakwah itu pasti kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan berkaitan dengan ancaman fisik. Boleh jadi ketika kita menyampaikan dakwah itu jiwa kita terancam, bahkan boleh jadi kita akan menghadapi siksaan dari orang-orang yang tidak menyukai kebaikan yang kita sampaikan. Hal ini bahkan kita membaca hampir seluruh nabi dan rasul menghadapi hal itu. Ya, bahkan penghulu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi hal itu. Bahkan hal yang beliau hadapi mungkin kita tidak pernah menghadapinya. Beliau ketika hijrah ke Taif dilempari sampai 4 giginya patah dan sepatu beliau penuh dengan ceceran darah. Dan begitu juga beliau mendapat siksaan dari pemuka-pemuka kafir Quraisy, dan Rasulullah pernah ditarik lehernya dengan jeratan sorban sehingga beliau hampir susah bernapas dan tercekik. Rasulullah juga pernah disiram dengan kotoran ketika beliau melaksanakan salat di Masjidil Haram oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sekarang ini mungkin hal itu tidak lagi menjadi hal yang menghambat kita dalam menyampaikan dakwah, atau boleh jadi hal seperti itu belum kita rasakan atau tidak pernah kita rasakan dalam menyampaikan dakwah ini, apalagi di era reformasi sekarang ini, di era keterbukaan dan di mana setiap orang dapat menyampaikan ide, gagasan, bahkan pemikirannya, dan begitu juga dakwah secara terbuka. Nah, kalaupun ya, kita memiliki kekuasaan, misalnya kita disakiti dan kita dapat membalas dalam kondisi apapun, maka agama kita mengajarkan bahwa balaslah dengan yang setimpal, jangan berlebihan. Ya. Islam tidak mengenal kalau kamu ditampar dengan pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Islam tidak mengenal itu. karena itu cerita lama dan itu tidak mungkin secara manusiawi terjadi. Mana mungkin kita dizalimi orang lain dan kemudian kita membiarkan kezaliman itu terjadi pada diri kita, bahkan kita mempersilahkannya dia untuk menzalimi diri kita. Hal ini secara akal saja dapat ditolak, walaupun konon kabarnya itu adalah ajaran Nabi Isa. Ini perlu diteliti dan dipertanyakan kembali, karena di dalam Islam Al-Quran yang menjadi kitab penutup dari seluruh kitab-kitab samawi yang telah diturunkan Allah mengajarkan kepada kita, kalau kamu memberikan balasan, artinya kalau kamu melakukan counter daripada serangan itu, maka balaslah serangan itu atau balaslah siksaan yang diberikan kepada kamu itu atau yang kamu hadapi itu dengan balasan yang setimpal. Tapi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perlu dicatat dan perlu diingat bahwa bersabar itu lebih baik bagi dirimu. Bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang menentang dakwah kita, kemudian mereka menyakiti kita, bahkan mereka menyiksa kita misalnya, atau menghalang-halangi kita, maka dalam hal ini bersabar dalam artian yang aktif, bukan dalam artian yang pasif. Dalam artian aktif, bahwa bersabar kita mencoba untuk mencari jalan-jalan yang lain, mencoba untuk mencari trik-trik yang lain dalam dakwah kita, agar orang yang kita sampaikan dakwah kepadanya itu dapat menerima dakwah kita dengan baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pengantar ini. Dan di studio telah hadir Ustadz kita Al-Mukarram Fajrul Haq, yang insya Allah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Bahwasanya ayat ini adalah mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas. Karena di sini yang ditekankan dalam firman Allah, wa in aqabtum, ketika kamu memberi balasan, fa'akibu, balaslah, bimithli ma'uqibtum, balaslah dengan hal yang sama ataupun serupa dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala'in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Kalau seandainya kamu bersabar, karena itulah yang terbaik ketika kita mengatakan diri kita harus tetap bersabar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bimitsli ma uqibtum, kata-kata ma itu menunjukkan sesuatu yang kecil, sekecil apapun. Karena apa? Karena manusia itu pada hakikatnya dia itu membalas lebih, itu potensi ke sana itu sangat sangat banyak sekali. Tidak ada yang serupa istilahnya. Mungkin kalau membalas kan sakit hati atau dendam itu mungkin lebih lagi daripada apa yang diperbuatnya. Karena apa? Karena ini adalah hal yang tidak bisa kita ukur. Karena ini adalah ukurannya adalah hati, ukurannya adalah perasaan, dan hal tersebut adalah abstrak, tidak dapat kita lihat. Kalau kita dapat membedakannya sepotong kue dengan sepotong kue, itu akan menjadikan kita itu lebih bijaksana dalam memberikan balasan tersebut. Tapi ketika dia itu hal yang abstrak, itulah yang Allah selalu tekankan, supaya kita berhati-hati tidak menjadi manusia yang sangat bengis, tidak menjadi manusia yang keji. Balaslah dengan hal yang serupa. Kalau tidak, Allah menyarankan lebih baik Anda itu bersabar, karena kesabaran itu adalah lebih baik untuk mendekatkan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada dua option, dua pilihan. Pertama, in aqabtum, kalau kamu itu membalas, wala in sabartum, kalau kamu bersabar. Jadi tidak semua yang ditekankan di sini itu harus membalas, tapi Allah menekankan di akhir ayat ini, kalau seandainya kamu sabar, sabar itulah lebih baik, khairun, kata Allah, lebih baik kesabaran itu bagi orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar saja yang akan mendapatkan kebaikan itu. Kebaikan itu dari apa yang dia alami, bahkan lebih baik yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin membahas masalah ini, sejauh mana kepentingan itu kita kaji untuk diri kita diri, untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah maka Rasulullah selalu menekankan untuk kata-kata sabar tersebut. Allah juga dalam firman-Nya selalu mengatakan supaya kita itu bersabar, karena sabar ini adalah nilai ibadah yang sangat tinggi. Dan sabar ini juga Allah dudukkan orang-orang yang betul-betul dapat menjalankan perintahnya Allah dalam tanda kutip dengan sabar ini, menudukkan mereka itu lebih mulia dalam kehidupan mereka itu nanti di akhirat kelak nanti, karena imbalan yang Allah berikan itu sangat bagus sekali, bahkan lebih bagus yang tidak ada bandingannya di dunia ini, karena Allah yang memberikan. Tidak ada yang lain yang paling indah ketika Allah ingin memberikan kepada hambanya yang terbaik nanti di akhirat kelak nanti. Untuk itulah maka marilah kita renungkan dalam ayat ini, mana yang lebih kita dahulukan. Kita harus membalaskah atau kita harus bersabar dalam hal ini, sehingga tidak mesti seluruh apa yang dikatakan dalam firman Allah ini kita laksanakan. Karena memang ada pada satu sisi manusia itu mesti membalas, fa'akibu bimithli ma'ukibatum. Tapi kalau orang yang seperti ini dilaksanakan, itu lebih terjerumus mereka untuk selalu menturuti hawa nafsunya, sehingga kesabaran itu pun makin hilang, tidak lagi menghiasi dirinya. Lihatlah, kita lihat beberapa contoh. Ketika orang berbuat haji, pada waktu haji, pada waktu tawaf, disenggol kaki belakangnya, dibalas sedikit dengan hal yang serupa, nanti begitu juga disenggol lagi, itu adalah akan mendatangkan hal yang tidak baik pada diri seseorang itu. Tapi kalau kata Allah, seandainya wala in sabartum, kalau seandainya engkau wahai orang yang beriman sabar atas ini semuanya, itulah yang lebih baik kata Allah. Karena Allah yang memberikan, ingin memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka kita harus memilih apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz Rudi. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, seorang da'i itu intinya haruslah bersabar. Jadi kita dapat menyimpulkan dalam dua ayat yang mulia ini, surah An-Nahl 125 kita bahas, sudah kita bahas pada hari yang lalu, dan 126 kita bahas hari ini. Dapatlah kita ambil beberapa karakteristik daripada seorang da'i itu. Yang pertama, bahwa dia menyampaikan dakwahnya dengan bijaksana, kemudian menggunakan kata-kata pencerahan yang baik pula, mau'izatin hasanah, kemudian berdiskusi secara ilmiah, tidak debat kusir. Kemudian yang keempat adalah bersabar di dalam menyampaikan dakwahnya. Ini menjadi penting sekali untuk diperpegangi bagi setiap seorang da'i jika dakwah yang ia ingin sampaikan menjadi dakwah yang sukses dan dakwah yang berkenan di tengah-tengah hati masyarakatnya. Dan begitu juga, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa membuka diri kita, hati kita untuk kebaikan. Karena ketika hati itu kita bukakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir ke dalam sanubari kita. Namun bagi orang-orang yang telah menutup hatinya dengan kejahatan, telah menutup hatinya dari kebaikan, maka apapun yang disampaikan kepadanya tidak akan berkenan dan pasti akan ditolaknya. Demikianlah mungkin yang dapat kita ambil dari kesimpulan pada pembahasan kita hari ini. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan ikuti terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi ini. Semoga kita mendapatkan hikmah-hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.